Kita lanjutkan dengan bagaimana waqaf pada suatu huruf ya, tidak bertasydid, namun sebelumnya ada huruf yang sukun, dan huruf sukun tadi bukan huruf mad, bukan pula huruf lin. Baik, sehingga akan terjadi apa? Pertemuan dua sukun ya. Nah, sebenarnya yang namanya pertemuan dua sukun itu tidak mungkin ada, tidak mungkin terus, yakni dibiarkan ya. Kalau itu bukan di akhir bacaan, itu selalu apa? Selalu yakni diupayakan sehingga tidak terjadi atau tidak terus berlanjut adanya iltiqa as-sakinain ya. Nah, itu dengan cara menjadikan huruf yang pertama yang sukun itu berharokat ya. Contohnya sukun pada mim, pada kata hum ya. Hum itu huruf mimnya asalnya sukun, hum ya, asalnya sukun. Baik, namun bila bertemu dengan huruf sukun berikutnya, maka sukun pada mim harus dirubah menjadi harokat. Misalkan hum al-muflihun ya. Hum al-muflihun, mimnya jadi apa? Dhamma. Ulaika humul muflihun. Atau kalimat min yang akhirnya adalah sukun ya. Min, min ini pada asalnya nunnya apa? Sukun. Nah, bila bertemu dengan lam sukun misalkan, maka tidak bisa terus dipertahankan ya, pertemuan dua sukun. Sehingga nunnya harus diganti fathah, minal jinnati wan nasi. Nah, al-mim demikian. Bila ada pertemuan dua sukun, maka sukun yang pertama akan dijadikan harokat. Nah, ini kalau di tengah-tengah kalimat. Nah, kalau di akhir bacaan, maka yang sukun tetap sukun, baik huruf terakhir ataupun huruf yang sebelumnya. Ya. Baik. Dan kita berupaya untuk memberikan sifat-sifat yang ada dari masing-masing huruf. Nah, memang pada akhirnya nanti akan muncul suara mirip-mirip qalqalah pada huruf sukun yang pertama ya. Akan muncul apa? Suara mirip qalqalah pada huruf yang pertama. Namun diupayakan hal itu tetap kita sesuaikan dengan sifat huruf yang sebelum terakhir. Kalau memang huruf yang sebelum terakhir itu bukan huruf qalqalah, yakni huruf yang bersifat mengalir, kita biarkan huruf itu mengalir dulu, baru kemudian berpindah ke huruf yang terakhir. Nah, seperti huruf ha atau sad, sin, ain, zai, ini bukan huruf-huruf qalqalah ya. Berarti kita berikan apa? Sifat mengalir dulu. Ya, coba kita baca. Silakan disimak. Yauma takunus samaa'u kal muhl. Yauma takunus samaa'u kal muhl. Kal muhl. Asalnya kal muhli ya. Demikian. Lalu sekarang lamnya yang kasrah akan kita rubah menjadi sukun. Ya. Maka jangan langsung muhl ya, karena ha ini bukan huruf qalqalah. Biarkan mengalir dulu. Kal muhl. Kal muhl. Yauma takunus samaa'u kal muhl. Yauma takunus samaa'u kal muhl. Wa takunul jibalu kal 'ihn. كالعهن وما أدراك ما يوم الفصل وما ya, diberi zaman sesaat, mengalir dulu. Yaumul fasl, yaumul fasl, ya. Khitamuhu misk, ya, tidak langsung pindah ke huruf kaf, misk, tidak, biarkan dia mengalir sesaat. Ya, ba'dhukum min ba'd, ba'dhukum min ba'd, diupayakan ain betul-betul kita lafadzkan, tidak langsung melompat ke dhad, ya. Misalkan mim ba'd, dhad, ini ainnya belum terbaca, ba'd, ba'd, ya. Walaupun ya akhirnya memang akan muncul suara mirip-mirip qalqalah, karena memang pada asalnya sulit untuk dipertemukan sukun dengan sukun, ya. Baik. Berikutnya, innahu laqaulun fasl, innahu laqaulun fasl, wa ma huwa bil hazl. Kemudian saffatin wa yaqbirun, ya, bisa ditambahkan tanda mat, ya, di atas alif. Ini alif bertemu tasydid, ya, mestinya ada tanda tambahan, yakni tanda mat far'i. Saffatin wa yaqbirun, نصر الله والفتح. Ini langsung ke ha, fath, ya. Baik, ta kita sukun, lalu kita beri hamas fath, lalu hamas tadi diantarkan ke makhraj ha. Ketika kita memberikan hamas pada ta, kemudian suara langsung di arahkan ke makhraj ha, ya, tengah-tengah tenggorokan. Fil ilmi wal jism, wa layalin ashr, wa syaf'i wal watr, wa layni idha yasr. Kalau tentang hukum ra, tebal apa tipis pada tiga ayat terakhir tadi? Walayalin ashrin wasyaf'i wal watri wal layli idha yasri. Kalau waqaf, ra-nya tebal apa tipis? Tebal, ya, karena ra-nya ketika waqaf jadi sukun. Nah, kalau huruf ra itu sukun, berarti menilai tebal tipisnya, menentukan hukum tebal tipisnya tergantung dari apa? Yang sebelumnya. Kalau sebelumnya sukun, ya mundur lagi. Sebelum sukun harokatnya apa? Nah, kalau fathah berarti dihukumi ra sukun, sebelumnya fathah. Nah, seperti kata ashrin, kalau waqaf ra-nya sukun, sebelum sukun sukun lagi. Nah, mundur lagi. Harokatnya apa? Fathah. Nah, berarti ra-nya dibaca tebal karena ra itu sukun didahului harokat fathah. Ash, ashur, ya, bukan ashir, tapi ashur, tebal. Tapi ini faedah sedikit.